Al-Mu'allif wa hafizahullahu ta'ala. Kita mulai baca dari khutbatul hajah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, ayuhal fudala, najtami'u fi hadhihi al-lailah, lailatul jum'ah, allati as'alullaha 'azza wa jalla an yubarikaha wa an yubarika man fiha wa an yubarika man naqulu fiha. Saudara-saudaraku, kita berkumpul pada malam ini, menunjukkan muhadarahnya pada waktu malam hari, malam Jumat, yang aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk memberkatinya dan memberkati orang-orang yang ada padanya dan memberkati apa yang akan kami sampaikan. Najtami'u ala amrin di sya'nin azim wa kaifa la yakunu kadhalik wa huwa yata'allaku bil usrah allati hiya minal mujtama' bi manzilatil qalbi minal jasad. Kita berkumpul pada malam hari ini terhadap suatu perkara yang sangat besar, dan bagaimana tidak, perkara ini berkaitan dengan perkara keluarga, yang mana keluarga kedudukannya di dalam masyarakat adalah seperti kedudukan hati di dalam jasad. Fakama annal qalba idza salaha salaha sa'irul jasadi wa idza fasada fasada sa'irul jasadi fakadzalikal usrah idza salahat salaha sa'irul balad wa idza fasada fasada sa'irul balad. Maka sebagaimana hati, kalau baik hati seseorang, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain pun ikut baik. Dan sebaliknya, kalau rusak hati seseorang, maka rusak pula anggota tubuh yang lain. Maka demikian pula dengan keluarga. Kalau keluarga itu baik, maka negeri pun akan baik pula. Tetapi kalau rusak yang namanya keluarga, maka negeri pun akan ikut rusak pula. Wa kaifa la yakunul mawdu'u fil ghayatil udhma minal ahamiyah. Wa huwa yata'allaku bi istiqraril insan. Wal insanu idha istaqarra qalbuhu wa istaqarrat hayatuhu. Istaqamat ibadatuhu. Fakhasha'a fi salatihi wa nashita li siyamihi. Wa adha'at lahu turuqu ibadatihi. Dan bagaimana tidak, bagaimana tema yang akan kita angkat ini begitu penting, sangat penting, bahkan bisa termasuk perkara yang paling penting, karena berkaitan dengan istiqraril insan, kekokohan, kestabilan seorang hamba, seorang manusia. Kalau dia dalam keadaan tenang, dalam keadaan kokoh, kuat, mantap hatinya, stabil hatinya, ya, kehidupannya juga kehidupan yang tenang, kehidupan yang mapan, maka dia akan istiqamah di dalam ibadahnya. Dia akan khusyuk di dalam sholatnya. Dia akan semangat di dalam puasanya. Wa adha'at lahu turuqu ibadatihi. Ya, akan tersinari jalan-jalan ibadahnya. Dia akan dipermudah untuk ibadah. Dan ini akan sangat berpengaruh atau sangat dipengaruhi dengan bagaimana kehidupan dia di dalam rumah tangga. Kaifa la yakunu al-mawdu'u jadiran bi an yatakallama fihi tullabul ilm wa huwa yahum az-zawj wa zawjah wa shab wa shabah wal ibn wal bint yahum al-mutazawwijina wal muqbilina 'ala az-zawaj fa huwa bi ikhtisar yahum al-mujtama' jami'an wa ja'a taqriruhu fi kitabi rabbina wa sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana tidak, tema kita ini adalah tema yang sangat penting. Seorang tulab, para tulabul ilmu untuk membahasnya penting bagi suami dan istri, penting bagi para pemuda dan para pemudi, ya, bahkan bagi seorang anak baik laki-laki maupun perempuan, penting bagi orang-orang yang sudah menikah atau dia akan menikah, yang secara ringkas bahwasanya apa yang kita bicarakan ini adalah penting untuk seluruh anggota masyarakat, yang mana ja'a taqriruhu, perkara ini telah tetap, ya, telah ditetapkan di dalam kitabi rabbina, dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna dinana al-islami dinur rahmatin lil alamin. Sesungguhnya agama kita, agama Islam adalah agama yang penuh rahmah lil alamin, bagi segenap alam semesta. Dinul khair, agama kebaikan, wa sa'adatin wa falahin wa salah, ja'a bima yanfa'un nasa fid dunya wal akhirah fi kulli zamanin wa makan. La sa'adatan lil bashariyah illa bidinin bidini khairil bariyah. Agama Islam adalah agama kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan. Ja'a bima yanfa'un nasa fid dunya, mengajarkan apa-apa yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. fi kullin zaman wa makan. Di setiap waktu, di setiap zaman dan di setiap tempat. Artinya tidak berpengaruh zaman dan tempat kecuali agama Islam, ya pasti datang membawa kebaikan untuknya. La sa'adatil basariyah illa bidini khairil bariyah. Tidak ada kebahagiaan bagi manusia kecuali dengan agama yang dibawa oleh sebaik-baik makhluk, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bidini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama amarallahu ta'ala bi syai'in illa wa fihi minal fawaid wal manafi' wal masalih ma la yu'addu. Wa ma nahallahu an syai'in illa wa fihi minal madar wal mafasid ma la yu'addu wa la yuhad. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah sesuatu itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali fihi minal fawaid, kecuali pada sesuatu tersebut terdapat faedah-faedah, manfaat-manfaat, maslahat-maslahat yang tidak terbatas. Dan apa tidaklah sesuatu itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti di dalam sesuatu yang dilarang tersebut terdapat madarat, terdapat bahaya dan kerusakan. Ma la yu'addu wa la yuhad, yang tidak terhitung dan tidak terbatas. Ya, ini adalah suatu perkara yang harus kita pahami. Ya, dan ketika kita mendapatkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari kesempurnaan iman kita adalah kita sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Karena pasti dan pasti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah manfaat, faedah, maslahat untuk kita. Apakah kita paham, apakah kita mengetahui manfaat dan maslahat tersebut atau tidak? Begitu juga sebaliknya, apa yang dilarang oleh syariat kita, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka pasti di situ terdapat madarat-madarat, kerusakan-kerusakan. Ya. Sehingga kalau kita memahami ini, ketika kita mendapatkan anjuran, perintah untuk melakukan sesuatu dan sebaliknya, larangan dari melakukan sesuatu, kalau kita paham kaidah ini salah satu kaidah fikhiyah, ya, bahwasanya apa yang diperintahkan itu pasti manfaat dan apa yang dilarang itu pasti madarat, ya, kita bisa menerima. Tidak usah, tidak perlu kita bertanya-tanya kenapa Allah memerintahkan perkara ini, kenapa Allah melarang dari ini, tidak perlu bertanya-tanya seperti itu. Ya. Yang bertanya-bertanya seperti itu dalam keadaan dia ada sesuatu dalam hatinya, ada bentuk untuk tidak menerima, ini menunjukkan bagaimana keimanan dia. Ya, bagaimana keimanan dia. Ya. Dari kesempurnaan iman seorang, dia mengucapkan sami'na wa ta'na, dia pasrah berserah diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan itulah al-Islam. Ya. Sering kita mungkin mendapat pertanyaan, kenapa di dalam Islam dilarang untuk makan daging babi misalnya? Ya, pertanyaan klasik. Ya, tetapi hendaknya kita menjawab dengan jawaban yang tepat. Jawab dengan seperti tadi. Kita dilarang makan daging babi karena madarat-madarat yang terkandung dalamnya. Yang terlebih, sebelumnya ini adalah perintah dari Allah, Zat yang maha mengetahui, Zat yang maha bijaksana, yang mengetahui apa yang menjadi maslahat hamba-hambanya, Zat yang penuh kasih sayang. Ya, arham bina min anfusina. Ya, Allah lebih menyayangi diri-diri kita daripada diri kita terhadap diri kita sendiri. Ya, maka dengan penuh keimanan dan keyakinan apa yang dilarang oleh Allah pasti di situ madarat dan kerusakannya, ya, jauh lebih besar daripada manfaatnya kalau ada manfaatnya. Ya, apa saja mandoratnya? Kalau ditanya, apa saja mandoratnya? Enggak penting bagi kita untuk mengetahui apa saja mandoratnya, tapi keyakinan kita. Kalau kita tahu mandoratnya apa saja, itu tambahan nikmat. Sebagaimana kalau kita tahu hikmah dari perintah apa saja, itu tambahan nikmat. Tetapi bukan itu sebagai patokan kita. Kalau kita tidak tahu hikmahnya, kita tahu tidak mau melakukan atau tidak mau menjauhinya, bukan demikian cara kita beragama. Ya, karena agama kita didasarkan di atas apa? Di atas al-iman, di atas keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qad ihtamma al-islamu bi jami'i syu'unil hayat. Fama min janibin min jawanibi hayatika ayyuhal muslim illa walil islami fihi bayanan wa tawdih. Dan agama Islam telah memperhatikan segenap sendi-sendi kehidupan, seluruh perkara kehidupan. Tidak ada sisi, tidak ada sendi dari sendi-sendi kehidupan engkau wahai muslim kecuali di dalam agama Islam terdapat penjelasan dan keterangan yang jelas terhadap perkara tersebut. Wa min dalika ihtimamuhu bi islahil mujtama wa tarabutihi. Di antara perkara yang sangat diperhatikan di dalam Islam adalah bagaimana memperbaiki keadaan masyarakat dan mempersatukannya. Walamma kana salahul mujtama tabi'an li sahlahil usar wa kana tarabutul mujtama natijan min tarabutil usar wa sa'adatul usar marbutatan bizawad ihtammal islamu bi amri zawad ihtimaman adiman. Dan ketika salahul mujtama, kebaikan masyarakat itu mengikuti kebaikan yang ada pada keluarga-keluarga yang menjadi anggota masyarakat tersebut. Begitu juga persatuan yang terjadi di masyarakat itu merupakan hasil dari persatuan yang ada di dalam anggota keluarga. Dan kebahagiaan keluarga itu terikat dengan kondisi az-zawaj, perkawinan antara suami dan istri. Ihtammal islamu bi amri zawaj. Maka Islam sangat memperhatikan perkara ini, perkara pernikahan. Ya, ihtimaman adhiman, dengan perhatian yang besar. Fa amara Allah subhanahu wa ta'ala bin nikahi fi kitabih. Fa qala subhanahu fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam kitabnya untuk menikah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fankihu dan nikahilah. Ma tabalakum minan nisa, apa yang baik kalian dari kalangan wanita, perempuan, dua, tiga atau empat. Dan kalau kalian khawatir untuk tidak berbuat adil, maka cukup satu. Ya. Wa amara bihi al-habib as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam wa khataba asy-syabab fa qala ya ma'syar asy-syabab mastata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-fard. Begitu juga Al-Habib, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq, seorang yang benar dan dibenarkan. Ya. Artinya apa yang beliau sampaikan adalah benar dan beliau dibenarkan oleh orang-orang yang beriman. Beliau bersabda, ya, khotab asy-syabab diarahkan kepada para pemuda. Ya ma'syar asy-syabab, wahai segenap pemuda, man istata'a minkumul ba'ah. Ya, barang siapa yang istata'a minkum, yang mampu di antara kalian al-ba'ah. Al-ba'ah ini adalah dia untuk memenuhi kebutuhan baik, ya, dari sisi fisik ataupun dari sisi maknawi. Ya, dia mampu untuk, ya, melakukan jima misalnya. Ini termasuk ba'ah. Di sisi lain dari dia mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Ya. Al-ba'a falyatazawwaj, maka menikahlah. Maka menikahlah. Ya, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fard. Karena dengan menikah tersebut itu lebih mampu seseorang untuk menundukkan pandangannya dan lebih menjaga kemaluannya. Ya. Ini diantara hikmah az-zawaj, menikah. Seorang itu untuk lebih mampu menundukkan pandangannya dan menjaga kehormatan dan kemaluannya. Ya. An-nikah ayyuhal ahibbah fihi sakanan lin-nafs wa sururun lil-qalb wa tahsinun lil-fard wa himayatun lil-ird wa ghaddun lil-basar. Baik, sebelumnya kalau di bagian umahat masih ada buku yang tersisa, tolong siapkan sekitar 5 buku karena di sini kurang. Titip ke anak-anak itu. Kalau di sana kurang juga, insya Allah pekan depan atau waktu yang lain. Qala an-nikahu ayyuhal ahibbah. Nikah, ya, fihi sakanan nafs. Pada nikah, perkara menikah, perkawinan, terdapat ketenangan untuk jiwa. Ya, beda. Beda seorang yang sudah menikah dengan yang belum menikah, yang jiwanya masih bergejolak. Ya, jiwanya masih bergejolak. Tapi orang yang sudah menikah di situ terdapat ketenangan. Ya. Wasururun lil qalb. Kesenangan, kebahagiaan di hati. Wa tahsin lil fard. Menjaga kemaluannya. Wa himayah lil ir. Menjaga kehormatannya. Ghaddun lil basar. Ya, menundukkan pandangannya. Fihi khairun lil fardi wa fihi khairun lil mujtama. Di dalam perkawinan terdapat kebaikan, baik untuk individu yang menikah tersebut, ya, dan juga untuk masyarakat secara umum. Fihi sifatun adhimah wa maziyatun kubra fi. Dan pada nikah, perkara perkawinan tersebut terdapat sifat yang agung, keistimewaan yang besar. Taksiru ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tahqiqu mubahati nabiyina sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi al-umama yaumal qiyamah. Tafadhal, belum dapat kitabnya. Yaitu takfir, memperbanyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merealisasikan apa yang menjadi kebanggaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan banyaknya umat beliau dibandingkan umat-umat yang lain nanti pada hari kiamat. Wa huwa sababu fi baqa'in nau'il insani. Dan begitu juga pernikahan adalah sebagai sebab, ya, langgengnya nau'il insani, yaitu spesies manusia itu tetap berlanjut. Ya. Wa huwa sabilun ila ta'aluf wa ta'awun. Begitu juga pernikahan, perkawinan merupakan sebab, ya, untuk persatuan dan saling tolong-menolong. Baina afradil mujtama, di antara individu-individu masyarakat. Yang kulul mawaddata bainal usar. Ya. Saling mencintai di antara keluarga satu dengan keluarga yang lain. Bagaimana? Tata'alaf bihi al-qulubu wa tatawa bihi al-masafat. Hati-hati itu bersatu. Al-masafat, jarak yang jauh pun, ya, seolah tidak ada lagi. Tutwa, tutwa itu maknanya dilipat, artinya seolah tidak ada jarak lagi. Kam min usratin la ta'rifu usratan ukhra illa min ba'id waqa'a bainahuma al-musaharah fataqarabat al-usar wa asbahat ka'annaha usratun wahidah. Berapa banyak keluarga yang dia tidak mengenal keluarga yang lain, illa min ba'id, kecuali dari jauh. Ya. Waqa'a bainahuma al-musaharah. Kemudian terjadi antara dua keluarga ini al-musaharah. Ya, itu perkawinan di antara anggota keluarganya. Ya, al-musaharah al-sihir, maknanya ipar. Itu terjadi perkawinan. Ya, fataqarabatul usar. Ya, maka mendekat, saling mendekat antara keluarga ini. Menjadi dekat dari yang tadinya jauh, yang tidak mengenal, ya, karena ada dari anggota keluarga tersebut yang menikah dengan anggota keluarga ini, maka keluarga ini dengan keluarga yang satunya pun saling mengenal. Ya, dan demikianlah salah satu tujuan dari pernikahan. Ya. Wa asbahat ka'annaha usratun wahida. Dan menjadi seolah-olah ini adalah satu keluarga yang kuat, yang besar. Wabil jumlah fan nikahu kulluhu manafi. Warahal mujtama iyaduru alaihi. Walidza ja'a al-islamu bi kulli ma yaj'alu al-mawaddata qa'imatan bainaz zawjain. Ya, secara ringkas bahwasanya di dalam pernikahan, perkawinan semuanya adalah manfaat. Ya. Roda masyarakat berputar pada perkara ini. Ya. Karena itu Islam datang bi kulli ma yaj'alul mawaddata qa'imatan bainaz zawjain. Ya, Islam membawa dengan segala yang menjadikan ya, al-mawaddah saling mencintai itu tegak terwujud di antara suami dan istri. Ya. Idz zawaju fil islami mawaddah wa rahmah wa mahabbah wa sakanu nafsin wa rahatu balin wa tuma'ninatu qalbin. Di mana yang namanya pernikahan di dalam Islam itu adalah ya mawaddah. Ya, saling mencintai, saling menyayangi. Ya, saling menghormati. Ya, ketenangan di dalam jiwa. Ya, kenyamanan dan lain sebagainya dari perkara ya yang menjadi manfaat nikah. An-nikahu fi dinina ayyuhal ahibbah laisa aqdan baina itsnain. Yakunu mujarradan minal awatif wa innama aqdun yuqdimu alaihi al-muslim wa huwa ya'lamu anna al-matluba fihi iqa'ul mahabbah wa sakan wa tuma'nina wa surur lit-tarfain. An-nikah, perkawinan di dalam agama kita bukan hanya sekedar akad saja antara dua orang. Yang lepas darinya al-awatif, bentuk kasih sayang dan perasaan, tidak. Ya, wa innama huwa aqdun. Ya, pernikahan adalah akad yang dilakukan oleh seorang muslim. Dan dia mengetahui bahwasanya yang diinginkan, yang dituntut dalam pernikahan tersebut adalah bagaimana menjadikan rasa cinta. Ya, begitu juga asakan, ketenangan. Tumakninah, begitu juga. Ya, maknanya ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Litarfain, untuk kedua belah pihak, suami dan istri. Yaqulu Rabbuna subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ya, subhanallah, ayat ini menjelaskan apa yang menjadi tujuan ketika seorang itu menikah. Rabbuna, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi, di antara ayat-ayat Allah. Apa makna ayat di sini? Alamat. Alamat kebesaran. Ya, alamat keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. An khalaqu lakum min anfusikum azwaja. Ya. Allah ciptakan bagi kalian dari jenis-jenis kalian. Ya. Azwajan, pasangan-pasangan. Ya. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang padanya, pada pasangan kalian, pada istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, rasa cinta dan kasih sayang. Ya, ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, di dalam Islam kita ingat bahwasanya di dalam Islam ini dilarang orang untuk berpacaran. Ya, kita tahu proses yang benar di dalam menikah. Bagaimana seorang itu ya hanya mengenal mungkin dari anggota keluarganya atau dari orang yang terpercaya tentang sifat dari seorang yang akan dia nikahi, baik dari pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Kemudian dia melihat satu kali mungkin atau ya tidak sengaja atau lain sebagainya, terlepas sudah segitu saja. Ya, yang mungkin kalau orang lain yang sudah terpengaruh kehidupannya dengan kehidupan yang rusak ini, ya, bagaimana bisa orang yang saling tidak mengenal satu sama lainnya, ya, hanya melihat sekali, ya, kemudian dia merasa yakin mantap, kemudian dia melamar orang tersebut, melamar walinya, ya, untuk menikahi anaknya, kemudian dia menikah, ya, menghadapi kehidupan rumah tangga yang panjang tanpa dia mengenal sebelumnya. Itulah dari ayat-ayat Allah, bagaimana seorang wanita yang kita tidak kenal sebelumnya, sebaliknya seorang laki-laki yang tidak kenal oleh wanita tersebut sebelumnya, ya, tetapi dengan pernikahannya Islami mereka ketemu dalam satu ikatan pernikahan, ya, dalam waktu singkat terdapat rasa kasih sayang, cinta di antara mereka. Luar biasa. Ya, wa min ayatihi, ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walau tamassakan nasu bima jaa'a bihil Islam fi sya'ni zawaj, latahaqqaqat bainahumul mawaddah. Ya. Sebaliknya, walau tamassakan nas, seandainya manusia itu mereka berpegang teguh terhadap apa yang dibawa oleh al-Islam di dalam perkara pernikahan, latahaqqaqat bainahumul mawaddah, pasti akan terrealisasi yang namanya al-mawaddah, saling mencintai di antara mereka. Ya. Dan ini yang terjadi. Ya. Alal aglabiyah, yaitu kebanyakannya. Kalaupun nanti terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan, itu pasti ada khalal. Pasti dikarenakan ada kekurangan yang dilakukan oleh suami dan istri tersebut. Ya, tapi apanya kita lihat dan apa yang kita rasakan? Ya, ketika pernikahan itu dibangun, ya, di atas sendi agama, maka insya Allah akan kokoh. Ya, tapi lihat betapa banyak mereka, ya, yang saling mengenal, berpacaran setahun dua tahun lebih, ya, seolah-olah dunia hanya milik berdua, seolah-olah, ya, kata-kata yang luar biasa. Ya, tidak bisa hidup tanpa dirimu. Ya, buktinya kalau putus hidup aja. Ya. Tetapi ketika mereka melakukan pernikahan dan dibangun bukan di atas agama, ya, seolah-olah pasti tidak akan terjadi apa-apa. Ya. Ternyata berapa banyak orang yang dalam waktu yang singkat pernikahannya berakhir. Ya. Islam adalah agama yang sempurna. Ya, Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada satu sendi dari sendi-sendi kehidupan sebagaimana telah kita sebutkan tadi, pasti telah dijelaskan di dalam Islam. Apalagi perkara perkawinan yang merupakan apa tadi? Ya, poros dari roda masyarakat. Kebahagiaan masyarakat itu tergantung dari kebahagiaan, ya, keluarga-keluarga yang menjadi anggota masyarakat tersebut. Dan kebahagiaan keluarga itu sangat tergantung dari kehidupan suami dan istri, bagaimana kehidupan pernikahan, perkawinan mereka. Perkara yang sangat penting yang harus kita pahami. Qala wala rafrafat as-sa'adatu fi buyutihim, ya akan berkibar, yaitu akan ya merata yang namanya kebahagiaan di rumah mereka. Wa alaman haulahum, bahkan terhadap orang-orang yang di sekitar mereka. Min ajli kulli ma taqaddam, disebabkan apa yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu ketika mereka berpegang teguh dengan ajaran Islam. Ja'alal Islamu lizaujaini huquqan, dan Islam menjadikan bagi masing-masing pihak, baik suami dan istri, mereka memiliki hak mereka masing-masing yang harus dipenuhi oleh yang lainnya. Suami memenuhi hak-hak istri, begitu juga istri memenuhi hak-hak suami. Ya, yang dengan demikian taqfulu lahum hayatan haniatan hadiatan sa'idatan mustaqirratan kulluha mawaddatun wa sidqun wa ikhlas. Ya, yang akan menjamin bagi keduanya kehidupan yang haniah. Ya. Hadian, kehidupan yang tenang, kehidupan yang teduh. Ya, berbahagia, kehidupan yang bahagia, yang mapan, stabil. Ya. Kalau pernah ada guncangan, guncangannya tidak cukup untuk mengguncangkan kehidupan rumah tangga. Stabil dalam keadaan mapan. Guncangan pun guncangan yang kecil saja. Ya, kulluha mawaddah wa sidqun wa ikhlas. Ya, seluruh kehidupan rumah tangganya adalah ya saling mencintai, saling jujur dan ikhlas. Qala wa huququz zawjain ayyuhal ikhwa ayyuhal ahibbah minhu huququ qabla al-khitbah wa minhu huququ inda al-khitbah wa minhu huququn inda aqdin nikah wa minha huququn inda istiqrari amrin nikah inda zawaj. Dan hak-hak suami istri, ada yang menjadi hak ya sebelum al-khitbah, ya sebelum terjadi proses khitbah pelamaran. Apa yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki, apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi hak dia, dan apa yang menjadi hak dari seorang perempuan, ini ada. Ya, begitu juga indal khitbah, ketika proses pelamaran. Ya. Wa minha huququn inda aqdin nikah, hak-hak ketika proses akad nikah. Wa minha huququn inda istiqrari amrin nikah inda zawaj, dan ada hak-hak yang berlangsung ya ketika telah terjadi pernikahan. Qala fa min huquqi zawjain qabla al-khitbah haqqul ikhtiyar, di antara hak-hak ya suami dan istri sebelum proses pelamaran berlangsung adalah haqqul ikhtiyar, hak untuk memilih. Bi an yakuna al-ikhtiyaru qa'imatan 'ala tadayyun wa salah wa husnil khuluq, yaitu ketika seorang itu memilih, dia memilih berdasarkan apa? At-tadayyun, agama. Ya, kesolehan. Ya, keindahan akhlak. Ini yang dia hendaknya dia pilih. Fayakunu rajulu raghiban fil mar'ati li salahiha wa diniha wa husni khuluqiha. Wa takunul mar'atu raghibatan fir rajuli li salahihi wa dinihi wa husni khuluqihi. Ya. Dan seorang laki-laki ya, raghib. Ya, dia yang dia inginkan, yang dia harapkan ya adalah mendapatkan seorang wanita dikarenakan kesolehan wanita tersebut, ya, agama yang ada pada wanita tersebut dan kebaikan akhlaknya. Ya. Sebaliknya, begitu juga seorang perempuan yang dia pilih dari kalangan laki-laki untuk menjadi suaminya, adalah yang demikian pula. Ya, dia pilih berdasarkan kesolehannya, ya, kemudian agamanya dan akhlaknya. Li'anna hadza asasul khairi was sa'adah. Karena ini yang menjadi pondasi dasar dari kebaikan dan kebahagiaan. Wa man udima dinuhu udima khairuhu. Siapa yang dia tidak memiliki agama, maka dia tidak memiliki kebaikan. Ya? Makna tidak memiliki agama di sini yaitu dia tidak berpegang teguh dengan agamanya. Ya, bukan berarti dia seorang ateis tidak beragama. Ya, itu lebih-lebih. Ya, tapi seorang yang bagaimana? Seorang yang tidak peduli dengan agamanya. Ya. Kalau dia tidak peduli dengan agamanya, berarti dia tidak peduli dengan aturan-aturan yang ada dalam agama tersebut, syariat-syariat yang ada dalam agama tersebut. Dia tidak peduli dengan ibadahnya kepada Allah dan lain sebagainya. Adima khairuhu, tidak ada kebaikan padanya. La khaira fi ma la dinalah. Tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak beragama. Ya, walau kana fihi min asbabi sa'adati ma fi. Walaupun pada orang tersebut terdapat sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan, tetapi tanpa agama, ya, sebab-sebab ini tidak akan bermanfaat. Walidzalika yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala firman, yarfa'illah, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu darajat, beberapa darajat. Faja'alallahu azza wa jalla rif'ata darajati bil ilm idza kana dzalika muqtarinan bil iman. Ya, Allah jadikan, ya, ketinggian derajat itu adalah dengan ilmu. Tetapi ilmu yang bagaimana? Ilmu yang diiringi dengan keimanan. Kalau ilmu tanpa iman tidak akan bermanfaat. Yarfa'illahu alladhina amanu. Orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dua syarat ini. Ya. Orang beriman diangkat, tapi orang yang beriman dan berilmu lebih diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi orang yang berilmu tanpa iman tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Li'anna al-khaira la yumkin an yakun illa muqtarinan bid-din. Karena yang kebaikan itu tidak akan mungkin terwujud kecuali kalau beriringan, diiringi, dibarengi dengan agama. Fa'in udimad-din udimal khair. Ya, kalau tanpa agama maka kebaikan pun tidak ada. Walau wujidat asbabun kathira lil khairi fil insan, walaupun di dalam diri seorang tersebut terdapat sebab-sebab untuk bisa kebaikan, mendapatkan kebaikan. Ya. Fala yanfa'u jamalun fi muwajahati a'ba'il hayati zawjiyah biduni tadayyun. Wala yanfa'u malun biduni tadayyun. Wala yanfa'u hasabun biduni tadayyun. Wala buddha ma'at tadayyun min husnil khuluqi. Tidak akan bermanfaat, ya, keelokan rupa seseorang, apakah dia ganteng atau dia cantik, ya, fi muwajahati a'ba'il hayati zawjiyah, ketika menghadapi beban-beban kehidupan berumah tangga, ya, tidak akan manfaat. Rumah tangga itu adalah suatu perkara, selain itu adalah ini adalah pernikahan adalah yang suatu yang harus tanggung jawab yang besar. Bukan suatu perkara yang waktu yang sebentar. Ini adalah waktu yang lama, bahkan seluruh kehidupan kita setelah seorang itu menikah. Ya. Di situ terdapat hal-hal, perkara-perkara, masalah-masalah, beban yang harus diselesaikan, yang harus kita bertanggung jawab padanya. Tidak cukup yang namanya seorang itu elok rupanya, cantik dia, ganteng dia untuk menghadapi perkara ini. Tidak, biduni tadayun tanpa agama. Ya, begitu juga harta tanpa agama. Status sosial seorang tanpa agama tidak. Tidak manfaat. Ya, wala budda ma'at tadayun min husnil khuluq, harus disertai dengan perkara agama, akhlak yang baik. Li'anna tariqal hayati zawjiyah tawil. Ya. Karena jalan kehidupan berumah tangga ini adalah jalan yang panjang. Fihi mutatalabatun wa isratun daimah wa yuhtajju fi taqwiyatihi wa istimrarihi ila an yakuna mabniyan ala tadayyun wa husnil khuluq. Ya, dalam kehidupan rumah tangga terdapat tuntutan-tuntutan. Ya. Israh daimah yang selalu pergaulan antara anggota keluarga yang mereka selalu ketemu, berinteraksi terus-menerus. Ya. Wa yuhtaju fi taqwiyatihi, dan dibutuhkan untuk memperkuat, ya, menguatkan kehidupan rumah tangga ini, ya, dan untuk terus berlangsungnya kehidupan rumah tangga ini, ila an yakuna mabniyan ala tadayyun wa husnil khuluq. Ya, butuh terhadap apa? Rumah tangga, pernikahan, perkawinan ini dibangun di atas apa? Di atas agama dan akhlak yang baik. Az-zawaju ayuhal ikhwah laisan biharan. Az-zawad ayuhal ikhwah mu'amalatun daimah. Pernikahan, perkawinan ayuhal ikhwah, bukan sekedar heboh-hebohan, bukan sekedar mencari sensasi, bukan. Ya, atau menjaga gengsi, bukan. Pernikahan itu adalah muamalah daim, interaksi yang terus menerus. Al insanu fi baitihi yatakhalla mimma yakunu mutalabbisan bihi kharija baitihi yahtakku bi insanatin tutalibuhu bimatalib wa yutalibuha mimatalib. Seorang itu yang dia inginkan di rumahnya, dia berlepas dari segala beban kehidupan yang ada di luar hidupnya, di luar rumahnya. Ya, dia ingin tenang, dia ingin rileks. Begitu juga dia yahtak bi insana, yaitu dia hidup terus menerus dengan seseorang, ya, dengan istrinya, istri dengan suaminya, ya, yang istrinya banyak atau tuntutan-tuntutan terhadap suaminya, dan begitu juga suaminya memiliki tuntutan-tuntutan terhadap istrinya. Ya, ya'ishani ma'an fatratan tawilah. Keduanya hidup dalam jangka waktu yang lama bersama, hidup bersama suami dan istri. Ya, dalam jangka waktu yang lama. Hadzal amru la yumkin an yuhkimahu wa la yumkin an yaj'alahu qa'iman sahihan mustamirran mutajaddidan tatadaffaqu fihi dima'ul hubbi was sa'adah ila ad-dinu ma'a husnil khuluq. Ya, kalau kita pahami ini bahwasanya yang namanya kehidupan, ya, dan ini terkadang menjadi kesalahan bagi seorang pemuda, bagi seorang pemudi yang dia bersiap-siap untuk melakukan pernikahan, ya, terbayang di dalam benaknya yang indah-indah saja. Kehidupan romantis, jalan berdua. Bukan seperti itu aja. Kehidupan rumah tangga itu lebih daripada itu. Yang harus kita paham namanya kehidupan rumah tangga, siapapun itu bukan perkara yang sempurna. Tidak ada yang sempurna dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita pihak laki-laki sebagai pihak suami, banyak kekurangan pada diri kita. Sebaliknya dari pihak istri kita, banyak kekurangan pada diri dia. Tetapi di antara kekurangan tersebut ada kelebihan-kelebihan. Dan justru bagaimana kita dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita ini, kita bisa bertaun bersama, saling bertanggung jawab. Untuk apa? Agar bagaimana perkawinan, hidup dalam perkawinan kita itu terus langgeng, terus menerus. Suami memiliki tanggung jawab, istri memiliki tanggung jawab. Di situ terdapat apa? Problematika rumah tangga. Itu pasti, suatu yang pasti. Karena itu yang harus disiapkan bagi seorang yang belum menikah, dia harus paham bahwasanya kehidupan rumah tangga itu bukan selamanya, bukan selamanya merah jambu. Tidak. Sehingga apa? Sehingga ketika dia sudah siap dalam keadaan ini, dia menghadapi problem rumah tangga ketika dia menikah, dia tahu. Ya demikianlah kehidupan rumah tangga. Karena itulah kita butuh yang mensupport, yang mendukung, sehingga apa? Kita bertahan. Untuk memenuhi tanggung jawab. Dan bagaimana rasa kasih sayang, saling mencintai. Baik itu antara suami dan istri dan juga terhadap anak-anak. Biasanya kalau terhadap anak-anak jelas itu tidak bisa. Tapi terhadap suami dan istri, terhadap kecocokan, ketidakcocokan yang beriring dengan waktu, bisa jadi. Nah, ini bagaimana caranya agar ini terus bersama? Maka tidak lain dan tidak bukan adalah dengan apa? Dengan tadayun. Kalau kita sadari ini, hadal amr la yumkin an yuhkimahu. Tidak mungkin seorang itu akan yuhkim, ihkam, yaitu dia bisa berjalan dengan sempurna. Dan tidak ada yang bisa menjadikan rumah tangganya itu qaiman sahihan, tegak dengan yang sahih, dengan yang sempurna. Mustamirran. Terus berlangsung mutajaddidan. Tatadaffaq fihi dima'ul hubbi wal wasa'adah. Beliau istilahkan tatadaffaq, sampai mengental darah cinta itu dan kebahagiaan. Artinya apa? Semakin kuat. Bagaimana setiap hari semakin kuat? Tidak akan bisa. Illa, kecuali dengan apa? Ad-dinu ma'ahusnil khuluq. Kecuali dengan rasa, dengan agama dan husni al-khuluq. Dengan kebaikan akhlak, indahnya akhlak. Yabqa qa'iman nadhiran yujaddidu li ashabihil khaira was-sa'adah. Maka kehidupan rumah tangga dengan dibangun, yang dibangun di atas agama, dibangun di atas akhlak yang mulia, yabqa da'iman, dia akan terus menerus. Nadhiran, bersinar. Berseri-seri cerah. Yujaddidu li ashabihil khaira, saling perbaharui. Kebaikan dan kebahagiaannya. Walija'a taujihu habibuna habib taujihu habibina nabi wa nabina sallallahu alaihi wasallam lizaujain bi hadzal amr. Karena itu ja'a taujih, di situ terdapat bimbingan dari Rasulullah, dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lizaujain bi hadzal amr, bagi kedua pasangan terhadap perkara ini. Faqala muwajjihan lizauj, Beliau bersabda, muwajihan az-zawj ini untuk az-zawj, yaitu untuk ya suami atau laki-laki ketika dia ingin membeli istrinya. Tunkahul mar'atu li arba, li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Fadfar bidatid din taribat yadab. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tunkahul mar'ah, wanita itu dinikahi dengan empat sebab. Ya, kenapa wanita dinikahi? Apa yang diharapkan oleh orang seorang laki-laki pada diri seorang wanita? Empat perkara ini. Ya, karena hartanya, karena kedudukan atau status sosialnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Dari keempat ini silakan pilih yang mana. Tapi ya kita akan menanggung resikonya. Karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam membimbing kita fadfar bidatiddin. Ya, fadfar yaitu unggullah, menanglah, yaitu dapatilah bidatiddin, seorang wanita yang memiliki agama. Taribat yadak. Mana taribat yadak? Di antara taribat yadak ya, yaitu angka-angka beruntung kalau ya mendapatkan wanita yang seperti ini. Ya, bisa jaga engkau rugi kalau tidak mendapatkan yang selain ini. Kalau engkau mendapatkan yang selain ini, selain yang memiliki agama. Ya, kalau dia mendapatkan yang selain agama kemudian diiringi dengan ketiga yang lainnya, nikmatud dunia, ziyadatun nikmah. Ya, tambahan nikmat. Ya, tapi yang harus diperhatikan pertama kali adalah fadfar bidatiddin. Begitu juga wa yuraghibu az-zawj fil mar'ah al-mutadayyinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghib, memotivasi seorang laki untuk mendapatkan wanita yang memiliki agama yang baik. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam liyattakhid ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minatan tu'idu ahadakum ala amril akhirah. Ya, hendaknya kalian menjadikan pada diri kalian qalban syakiran, hati yang bersyukur. Pertama, ini satu perkara yang pertama. Yang kedua, lisanan dzakiran, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Yang ketiga, wa zaujatan mu'minatan, istri yang beriman. Bagaimana ciri istri yang beriman tersebut? Tu'inu ahadakum ala amril akhirah. Ya, yang akan menolong kalian dalam perkara akhirat. Ya. Ini taujih, bimbingan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam memilih pasangan. Salah satu umur, idza tawaffarat laka tuwaffir lakal khaira kullah. Tiga perkara yang kalau ketiganya ada pada dirimu, ya, maka engkau sudah mendapatkan kebahagiaan semuanya. Ya, qalbun syakirun, hati yang bersyukur. Walisanun dzakirun, lisan yang terus senantiasa berzikir. Wamra'atun khayyiratun, ya, wanita yang baik. Dayyinah, yang beragama dengan beragama yang baik. Tu'inuka ala amril akhirah, yang menolongmu terhadap perkara akhirat. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-dunya ummata' wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Ad-dunya mata'. Namanya dunia itu adalah mata, perhiasan, ya, perkara-perkara yang menjadikan kita apa? bernikmat-nikmat dengannya, ya bersenang-senang dengannya, itu namanya perhiasan, ya. Tetapi jangan tertipu dengan kenikmatan dunia, ya. Yang hakikatnya kenikmatan dunia yang betul-betul hakiki adalah al-mar'atu salihah, wanita yang saleh. Laisal fatatu bimaliha wa jamaliha, beliau membawakan syair di sini. Kalla wala bimafakhiril abai, lakinnaha bi'ifafiha wa bitahriha wa salahiha lizawji wal abnai. Laisal fata, bukanlah pemudi seorang gadis itu yang dicari adalah bimaliha wa jamaliha, bukan karena hartanya dan bukan karena kecantikannya. Kalla wala bimafakhiril abai, kalla, sama sekali tidak. Tidak juga dengan mafakhiril aba, ya, dengan keturunan siapa dia, apa status sosialnya, ya. Lakinnaha bi'ifafiha wa bitohriha, akan tapi seorang gadis, seorang pemudi dipilih dikarenakan ifafiha, pandainya dia dalam menjaga diri dan kesuciannya. Wa salahiha lizawji wal abnai, dan kesolehannya, ya, untuk suami dan juga untuk anak-anaknya, ya. Wa yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqi zawjah hunaka bayyana liz-zawj fa hal bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqi zawjah syai'a. Taib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki, siapa yang harus dia pilih, perempuan yang bagaimana. Beliau jelaskan, apakah beliau juga menjelaskan bagi seorang wanita siapa yang laki-laki yang, siapa laki-laki yang harus dia pilih? Ya, naqul na'am. Yukhatibun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-awliya bi-ikhtiyari sahibiddin ma'a husnil khuluq. Ya, jawabannya iya. Ya. Rasulullah SAW menyampaikan kepada para aulia, para wali yang memiliki, ya, anak-anak perempuan, ya, untuk memilih bagi anak-anaknya, bagi yang menjadi tanggungannya, sahibuddin, seorang laki-laki yang beragama dan memiliki akhlak yang mulia. Fayaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Kalau datang pada kalian, ya, man tardawna dinahu, ya, siapa yang kalian ridai agamanya dan akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah dia. Illa taf'alu, kalau kalian tidak melakukannya, ya, akan disampaikan di sini. Maksudnya kalau kalian tidak melakukannya apa? Kalau kalian tidak menikahkannya dengan orang yang sifatnya seperti ini, ya, takun fitnatun fil ard, akan terjadi fitnah di muka bumi ini, wa fasadun arid, ya, dan kerusakan yang luas. Ya, ini biasanya hadis ini dijadikan senjata bagi para pemuda. Ya, datang, kalau bapaknya nolak, pakai senjata hadis ini, diancam bapaknya. Ya, tambah gak mau. Ya, kayak dia aja yang paling soleh, kalau dia aja yang paling akhlaknya mulia. Ya, salah paham. Ya, salah paham dalam memahami hadis ini. Ya, begitu bapaknya mulai rada-rada, ya, gelagatnya sudah mau nolak, "Pak, ada hadis nih, Pak." Ya, ditakut-takuti bapak perempuannya. Jadi takut-takuti tambah takut tambah gak jadi. Ya. Tapi hadis ini sebagaimana akan disampaikan oleh Syekh, yaitu bagi seorang wali dia memilihkan bagi anaknya orang yang sifatnya seperti ini. Seorang yang beragama dan berakhlak mulia. Seorang yang diridhai oleh wali agamanya seperti apa? Agamanya baik, agamanya ini yang dia nikahkan. Ya, al-khitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ini bagi siapa? Bimbingan ini bagi para wali. Ya, ini dasarnya aja pemudanya ini sudah kesengsem. Oh ya, pakai senjata. Ah, bukan demikian. Ya. Artinya kalau bukan dia tidak nikahkan dengan orang tersebut, tapi dia nikahkan dengan yang lainnya yang lebih baik, apa salahnya? Ya. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dari penjelasan hadis ini. Yang intinya bahwasanya di antara hak baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan sebelum ya, yaitu proses, masih proses ketika hendak pelamaran, siapa yang akan dilamar, siapa yang akan melamar adalah memilih. Ya, bagi pihak laki-laki memilih siapa yang akan dia jadikan untuk istrinya nanti. Begitu juga pihak perempuan. Ya, dan yang pertama yang bertanggung jawab terhadap pihak perempuan adalah walinya. Siapa yang dia pilihkan untuk yang menjadi tanggungannya tersebut, ya, sebagai suaminya. Ya, suami dari anaknya atau lainnya dari tanggungan dia. Wallahu taala alam nabtahilahu subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.